ada orang-orang yang bertakarrub kepada Allah Azza wa Jalla dengan dua cara. Ada yang mereka yang bertakarrub dengan hal-hal yang wajib saja. Ini dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ada orang-orang yang bertakarrub setelah melaksanakan yang wajib plus menambah dengan hal-hal yang disunnahkan. Ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keduanya adalah wali Allah Azza wa Jalla. Walaupun derajat kewalian mereka berbeda, semakin seorang hamba taat kepada Allah Azza wa Jalla, maka semakin besar derajat kewaliannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, itu akan lebih mendekati orang-orang yang bertaqarrub kepadanya. Ketika seorang hamba mendekati Allah Azza wa Jalla, maka Allah dengan rahmahnya lebih mendekati dirinya. Ketika seorang hamba mendekati Allah Azza wa Jalla sejengkal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendekatinya sehasta. Ketika seorang hamba mendekati Allah Azza wa Jalla satu hasta, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendekati hamba itu satu depa. Ketika seorang hamba mendekati Allah Azza wa Jalla sambil berjalan, maka Allah Azza wa Jalla akan mendekati seorang hamba sambil berlari-lari kecil. Kita lihat satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, ini hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Jadi kita harus berhusnudzon kepada Allah Azza wa Jalla, karena prasangka Allah Azza wa Jalla sesuai dengan prasangka kita. Kalau kita berhusnudzon kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebaikan. Kalau kita su'udzon, berburuk sangka pada Allah Azza wa Jalla, maka Allah pun akan murka. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku akan bersamanya ketika dia mengingatku, berzikir padaku. Fa in dzakarani fi nafsihi, ketika dia menyebutku di dirinya, pada dirinya, dzakartuhu fi nafsi, maka aku pun akan menyebut dirinya pada diriku. Kita berzikir pada Allah Azza wa Jalla seorang diri, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyebut nama kita, hambaku berzikir kepadaku. Wa in dzakaruni fi mala'in, dzakartuhu fi mala'in khairi minhum, kalau dia menyebutku di satu komunitas manusia, maka aku akan menyebutnya di satu komunitas yang lebih baik dari mereka, yaitu di komunitas, di kalangan malaikat. Disebut nama kita di kalangan malaikat oleh Allah Azza wa Jalla. Wa in taqarraba ilayya bishibrin, seandainya hambaku itu mendekat kepadaku satu jengkal, ya bishibrin, taqarrabtu ilayhi dhira'an, maka aku akan mendekatinya satu hasta. Wa in taqarraba ilayya dhira'an, kalau dia mendekatiku satu hasta, taqarrabtu ilayhi ba'an, niscaya aku akan mendekatinya satu depa. Wa in atani yamshi, kalau dia mendatangiku dalam keadaan berjalan, ataituhu harwalatan, aku akan mendatanginya sambil berlari kecil. Allah Azza wa Jalla Maha Rahman, Maha Rahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan ibadah kita, tidak membutuhkan taqarrub kita. Tapi karena Allah Azza wa Jalla Ar-Rahman Ar-Rahim, dia menyambut baik taqarrub kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hakikatnya kebaikan ini semuanya akan didapat oleh sang hamba itu. Allah Azza wa Jalla sama sekali tidak membutuhkan ibadah seorang hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menjadi Rabb, tetap menjadi Raja ketika seluruh manusia kufur kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan tertambah kerajaannya ketika seluruh penduduk bumi beriman kepadanya. Ya, sama sekali Allah Azza wa Jalla tidak membutuhkan ibadah dari para hamba-Nya.